Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas, yaitu risalah yang saghirah al-usul al-thalatha, risalah yang ringkas, risalah al-usul al-thalatha. Akan tapi insyaallah banyak faedah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dari risalah yang singkat tersebut. Kita telah menyelesaikan muqaddimah yang pertama dari risalah al-usul al-thalatha, yaitu tentang arba'u masail, tentang empat perkara yang diajarkan oleh beliau kepada kita, yang terambil dari surah Al-Asr, itu empat kewajiban setiap kita untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Maka ini kerangka hidup yang akan mengantarkan seorang dia untuk bisa memiliki kesuksesan dalam kehidupannya. Dan hakikat sukses ikhwati fillah adalah sukses di kampung akhirat, sebagaimana kerugian, hakikat kerugian adalah rugi kelak di kampung akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak lagi mengenal kematian, kehidupan yang tidak lagi kenikmatan yang bercampur kesengsaraan, tidak ada kenikmatan yang disertai kesengsaraan, kehidupan yang tidak mengenal tua, kehidupan yang tidak ini mengenal sakit. Ini bagi orang yang mereka mendapatkan jannah, sebagaimana ketika diserukan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, anna lakum antasihu wala tasqamu abadan, wa antahyau wala tamutu abadan, wa antan'amu wala tab'asu abadan. Wai ahlul jannah, anda sekarang sehat yang tidak mengenal sakit, wa antashibbu wala tahramu abadan, anda sekarang muda yang tidak akan pernah menjadi tua. Wa antahyau wala tamutu abadan, anda sekarang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Dan anda sekarang antan amu wala tab'asu abadan, nikmat yang tidak mengalami kesengsaraan. Sedangkan di dunia ini tidak ada kesehatan kecuali terancam dengan sakit, dan hidup yang pasti diakhiri dengan kematian, dan muda yang pasti akan tua, serta kenikmatan yang selalu bercampur dengan kesengsaraan. Oleh karena itulah, sukses di dunia hanyalah sukses yang relatif. Demikian pula rugi di dunia, ada rugi yang relatif. Adapun sukses yang mutlak, ini sukses yang tidak ada sisi kerugiannya, adalah sukses di kampung akhirat. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Oleh karena itulah, hendaklah setiap kita berorientasi untuk menggapai kampung akhirat dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu uiddat lil muttaqin fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian, bersegerah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Berlomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan. Adapun ketika Allah bicara tentang dunia, maka tercelanya orang yang mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia, dan berlomba-lomba dalam urusan dunia, kata Nabi, hanya akan berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan kebinasaan, karena akan menghasilkan kejahatan, keburukan dalam muamalah kehidupan manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah poin yang pertama, mukaddimah yang pertama yang diajarkan oleh Syekh kepada kita dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah kita masuk pada mukaddimah yang kedua, yaitu tentang salah satu masail, tentang tiga perkara. Kita masuk sekarang pada pembahasan tentang mukaddimah yang kedua, ikhwani fillah, yaitu salah satu masail, tiga perkara yang akan beliau ajarkan kepada kita semuanya. Apa itu tiga perkara? Sebagaimana kebiasaan Syekh, beliau mengawali dengan yakni kalimat-kalimat yang menggugah perhatian dan doa-doa kebaikan untuk setiap orang yang memperhatikan risalah beliau. Ini kita semuanya. Beliau katakan, I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhi thalath masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga anda selalu dalam naungan rahmat Allah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk dia mengetahui tentang tiga perkara dan segera mengamalkan tiga perkara itu. Apa tiga perkara tersebut, ikhwati fillah? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana walam yasrukna hamalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, walam yasrukna hamalan, dan Allah tidak menjadikan kehidupan kita ini sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita ini seorang rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa dia mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada rasul ini, maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qaulu ta'ala, lalu beliau membawakan dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang rasul ini menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabiullah Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun pun durhaka menentang rasul yang diutus oleh Allah. Maka fa'akhadnahu akhdan wabila, kami pun azab Fir'aun dengan azab yang sekonyong-konyong. Ini yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun, baik yang dijadikan sekutu itu malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus. Wadalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Seluruh masjid itu adalah milik Allah, dan Allah, dan janganlah engkau menjadikan Allah, wa annal masajida lillah, maka janganlah anda berdoa bersama Allah kepada yang lainnya. Ats-tsalitsah, yang ketiga dari tiga perkara yang beliau ajarkan, anna man ata' ar-rasula wa wahhadallaha, barang siapa yang dia sesungguhnya orang yang telah mentaati Rasul dan dia telah mentauhidkan Allah, fala yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Orang yang telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia untuk memberikan wala kepada orang-orang yang jelas-jelas telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka itu kerabat yang paling dekat sekalipun. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Anda ya Rasulullah tidak akan pernah mendapatkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallah wa rasulah. Dia berkasih mesra dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang menegakkan al-wala wal bara dengan benar ini, itulah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhi minhu, dan orang yang telah dibela oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan ruh dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan orang-orang yang telah di, yang orang yang Allah janjikan untuk dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah. Ulaika hisbullah, itulah partai Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya partai Allah, golongan Allah, itulah orang-orang yang pasti akan menang, pasti akan sukses. Ikhwani billah wa ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga masail, salah satu masail yang dijadikan sebagai mukaddimah oleh beliau kepada kita, dan ini pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan perkara yang sangat mendasar dalam kerangka kita beragama. Ada tiga perkara pokok dalam tiga pelajaran ini. Yang pertama berkaitan dengan ta'atul Rasul, yang kedua berkaitan dengan tauhid, yang ketiga berkaitan dengan al-wala' wal-bara'. Dan sesungguhnya ini adalah Terjemahan dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di mana kehidupan kita ini berada di antara ajaran tauhid dan ittiba. Antara ajaran tauhid dan ittiba. Allah Subhanahu telah menerangkan, beliau terangkan pada poin yang pertama berkaitan dengan rububiyah Allah. Berkaitan dengan rububiyah Allah. Apa yang terkandung dalam rububiyah Allah? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yathrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhalal jannah wa man asau dakhalan nar. Ada 6 poin dalam poin yang pertama atau dalam yakni pernyataan yang pertama dari 3 masail yang telah beliau bawakan. Yang pertama, Allah khalaqana. Allah bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Beliau ingin menjelaskan tentang bahwa kita semuanya ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah al-khaliq satu-satunya. Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan tidak ada sang pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan seluruh para makhluknya. Allah menegaskan tentang zat Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai sang pencipta. Dan untuk hal ini, ikhwati fillah, hampir semua para makhluk tidak ada yang mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, sekalipun bahkan orang yang mengaku ateis. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pertanyaan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, tiba-tiba mereka ada tercipta dengan sendirinya, ataukah bahkan menciptakan diri mereka, ataukah bahkan mereka menciptakan diri sendiri, am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka merasa menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka pasti tidak akan yakin. Ini pertanyaan Allah SWT. Wahai orang yang mengingkari Allah, wahai orang yang mereka mendustakan dan meragukan Allah, apakah semua ini tercipta dengan sendirinya? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah ini semuanya tercipta dengan sendirinya? Akal mengingkari. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Setiap ciptaan ada sang penciptanya. Sehingga akal mengingkari seandainya itu ada tanpa ada yang mengadakan. Maka ini pertanyaanlah pertama, am khuliqu min ghairi syai'in? Am humul khaliqun? Ataukah bahkan mereka itu yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan dengan sendirinya? Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Tentu ini juga tidak mungkin. Bagaimana mereka menciptakan diri sendiri sedangkan dia tadinya tidak ada? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah bahkan mereka menciptakan langit dan bumi bahkan mereka pun tidak yakin? Tentu semuanya kembali kepada al-khaliq huwallah, bahwa sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang mereka berkeyakinan ada sang pencipta selain Allah, maka sungguh ini kesyirikan yang sangat besar. Oleh karena itulah, kenapa orang-orang Qadariyah, mereka dikatakan majusinya hadil ummah. Kenapa kira-kira? Apa itu Qadariyah? Apa itu qadariyah, ikhwan? Apa itu qadariyah? Qadariyah apa itu? Ya, qadariyah adalah aliran yang mengingkari takdir. Qadariyah dikatakan majusi hadil ummah. Majusinya umat ini. Apa majusi itu? Siapa itu majusi? Majusi penyembah api atau penyembah jiwa yang berkeyakinan ada Tuhan gelap, Tuhan terang. Sehingga ada pencipta kegelapan, pencipta yakni penerangan. Qadariyah, kenapa dikatakan majusinya hadil ummah? Kenapa kira-kira? Qadariyah dikatakan majusinya hadil ummah, kenapa? Saya mesti jawab, ikhwan. Qadariyah, kenapa dikatakan majusinya hadil ummah? Apa sih keyakinan qadariyah, Pak? Hah? Mengkari takdir. Artinya mengkari takdir apa? Artinya mengkari takdir apa maksudnya? Hah? Manusia bisa makan sendiri tanpa Allah. Bisa melakukan sendiri tanpa Allah. Apa, ikhwan? Kenapa qadariyah katakan majunya hadil ummah? Qadariyah mengkari takdir. Artinya tidak ada campur tangan Allah kepada perbuatan-perbuatan manusia. Sehingga manusia menentukan totalitas tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian, berarti qadariyah telah berkeyakinan adanya sang pencipta, pencipta perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah kemusyrikan besar. Maka dikatakan qadariyah adalah majusinya hadil ummah. Berarti banyak pencipta selain Allah. Karena man Allah tidak campur tangan dengan perbuatan para hamba sedikit pun. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan umat ini sungguhnya terfitrahkan mengakui hal tersebut. Kecuali orang yang mereka rusak fitrahnya. Warasakona. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kemudian disia-siakan. Akan tapi Allah yang menjamin rezekinya semua para makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali rezekinya itu atas tanggungan Allah. Sehingga tidak ada makhluk yang tidak tercover rezekinya oleh Allah SWT. Semuanya. Mereka mendapatkan rezeki, jatah rezeki dari Allah SWT. Rezeki, ikhwan, ada rezeki yang am, ada rezeki yang khas. Rezeki yang am, rezeki yang umum, yang Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para hamba untuk melangsungkan kehidupan mereka. Baik itu dia kafir atau mukmin, musyrik atau muwahhid, taat atau ahli maksiat, semuanya diberikan rezeki yang am oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, inna Allaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang tidak Allah cintai. Semuanya Allah berikan. Sehingga pemberian Allah berkaitan dengan dunia, harta, kekuasaan, kemudian jabatan, anak yang banyak, istri, tampang-tampang yang cantik atau yang tampan, Ini semuanya tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepada seseorang tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membantah dan meluruskan orang-orang yang mereka berpemikiran bahwa kecintaan Allah dan pemuliaan Allah itu dikaitkan dengan pemberian dunia yang mereka terima. Dalam surat apa kira-kira ikhwan? Surat? Al-Fajr, bagaimana? Iya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia itu apabila sedang dimurahkan oleh Allah rezekinya, diberikan secara beruntun oleh Allah rezekinya, maka dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Dan apabila Allah menguji hambanya dengan sedikitnya rezeki, dibatasinya rezeki, dia bilang Allah sedang menghinakan saya. Allah katakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak seperti itu. Pemuliaan dan penghinaan Allah tidak berkaitan dengan urusan dunia yang Allah berikan pada mereka. Akan tapi semuanya itu berkaitan dengan fa'ammal insanu idza mabtalahu. Urusannya apa itu ikhwan? Pemberian-pemberian Allah itu berkaitan dengan apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan dimurahkan hartanya, Allah menguji dengan disulitkan rezekinya. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat kecintaan Allah berkaitan dengan agama yang Allah berikan kepada seorang. Wala yu'tiddina illa man ahab. Dan tidak akan diberikan agama ini kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengadakan istidraj. Apa itu istidraj? Apa istidraj? Diulur. Maksudnya diulur bagaimana? Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala melakukan istidraj, yaitu membuka selebar-lebarnya pemberian, membuka selebar-lebarnya pemberian berkaitan dengan perkara dunia, dilebih-lebihkan, dibanyak-banyakkan, dijor, dibiuk, dia dibuat kebanjiran apa yang Allah berikan, dikasih yang berlebih, padahal dia itu ahli maksiat. Ini adalah istidrot. Sehingga alamat istidrot adalah orang yang dimudahkan Allah dalam urusan rezeki, padahal dia adalah pelaku maksiat. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidrot au kama qala. Apabila Anda melihat ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia, dibanyakkan pemberian Allah berkaitan dengan urusan dunia yang dia sukai, sedangkan dia ini pelaku maksiat, sedangkan orang ini justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah yang seperti itu merupakan istidraj dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan Allah mengendaki dengan seperti itu adalah kebinasaan yang berlipat. Hatta ini wa falam manasu madzukiru bi. Dan ketika mereka sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan peringatan-peringatan Allah, falam manasu madzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', bahkan kami bukakan pintu-pintu, kami bukakan segala pintu, segala sesuatu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu pendapatan bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah, akhadnahum bakhtatan faidahum mublisun, maka kami azab serta merta, kami azab sekonyong-konyong sehingga mereka pun serta merta putus asa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sehingga jangan tertipu dengan pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia, tapi lihatlah posisi Anda berkaitan dengan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda istiqamah di atas ajaran Allah, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Karena sungguhnya pemberian Allah yang berkaitan dengan urusan dunia ini adalah ibtila, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hamba Allah yang Allah cintai, ada yang Allah berikan banyak tentang urusan dunia, seperti siapa ya kawan? Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana pula ada hamba Allah yang Allah cintai dan Allah uji dengan kesulitan-kesulitan hidup, hilangnya harta, hilangnya anak, sakit yang berkepanjangan, siapa? Nabiullah Ayub. Dan dua-duanya hamba yang Allah cintai. Dan dua-duanya mengerti posisi dia, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabiullah Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi. A'ashkur liyabluwani. A'ashkur am akfur." Semua yang aku terima ini, kepandaian berbicara dengan binatang, kemudian kemampuan untuk melanglang buana diantarkan oleh angin, kemudian kerajaan yang luas, takluknya semua bangsa jin kepada Nabiullah Sulaiman, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang lainnya, ini semuanya semata-mata hanya karunia Allah yang Allah berikan kepadaku. Dalam rangka Allah menguji diriku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur. Demikian pula Nabiullah Ayub. Dia tahu persis ini merupakan ujian Allah, sehingga dia tidak protes dan tidak mengeluh, kecuali dia hanya yakni menyampaikan urusannya kepada Allah semata dalam keadaan dia ridha. Rabbi masani adzur wa anta arhamur rahimin. Dia berharap dan mengadukan hanya kepada Rabbnya semata-mata. Ikhwani fillah, urusan dunia adalah ibtila. Dan hakikat kecintaan Allah, lihatlah di mana diri kita berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala suasana urusan dunia kita. Rezeki demikian Allah berikan kepada semua para makhluknya. Bahkan binatang-binatang yang buta sekalipun, yang tempatnya jauh di dalam yakni lubang, ular yang ada di lubang yang sangat dalam dan dia dalam keadaan buta, tetap Allah akan kirimkan rezeki kepada mereka. Sehingga jangan pernah khawatir tentang rezeki yang Allah berikan. Seandainya ikhwan, seorang yakin Allah itu Ar-Razik dan Ar-Razak. Apa bedanya Ar-Razik dan Ar-Razak? Apa bedanya? Apa bedanya Ar-Razik dan Ar-Razak? Apa bedanya ikhwan? Ar-Razik dan Ar-Razak apa bedanya? Siapa tahu ikhwan? Apa itu? Ar-Razik, apa artinya? Zat yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq, zat yang banyak memberikan rezeki. Sigha mubalaghah. Allah SWT Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Jangan khawatir berkaitan dengan rezeki Allah SWT. Rasulullah SAW katakan, Nabi katakan bahwa inna ruhal kudus nafatha fi rawi annal insana lan yamuta hatta yastakmila rizquh wa ajaluh. Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa manusia itu tidak akan mati hingga telah sempurna rezeki dan ajalnya. Nabi demikian menegaskan. Lalu Rasulullah SAW memberikan arahan bagaimana setelah kita diajarkan dasar meyakini tentang rezeki yang menjadi jatah kita. Beliau, Nabi mengatakan, fattaqullaha wajmilu fissa fittalab. Maka kata Nabi SAW, fattaqullaha, bertakwalah anda kepada Allah SWT, wajmilu fittalab, dan perbaguslah cara anda mencari rezeki. Walayahmilanna, dan jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki para kalian membawa anda untuk mencari rezeki dengan cara yang haram. Ini pengarahan Rasulullah SAW yang sangat bagus. Yang pertama, setiap kita hendaknya meyakini bahwa rezeki biadillah dan Allah yang betul-betul membagi rezeki pada manusia, dan manusia tidak akan mengalami kematian kecuali telah sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka yang dibutuhkan sikap kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah berkaitan urusan rezeki, dan hendaknya kita memperbagus cara mencarinya. Jangan mencari dengan cara yang haram, jangan rakus, jangan ambisius, jangan kemudian dia salah tingkah dalam mengumpulkan rezeki. Bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Sehingga demikian pula ikhwan, apabila setiap kita betul-betul keyakinan kita tentang Allah Ar-Razik ini mencekat, tertanam kuat dalam hati, tidak akan ada orang yang iri dengan rezeki yang diterima oleh saudaranya. Kenapa ikhwan? Kenapa kira-kira? Apabila dia betul-betul beriman kepada Allah Ar-Razik, maka tidak akan ada orang yang iri, hasad berkaitan dengan rezeki yang diterima oleh saudaranya. Kenapa? Karena berarti dia telah hasad dengan, dia telah suudzon dengan Allah, dan dia berarti protes dengan Allah, dan seakan-akan dia tidak yakin kalau Allah itu yang membagi rezeki, dan hasad hanya akan merusak diri dan merusak orang lain. Karena orang yang hasad itu tidak akan pernah tenang hidupnya, dan tidak akan pernah lapang dadanya. Betul? Bagaimana dia akan lapang setiap dia melihat Allah memberikan rezeki kepada saudaranya, dadanya selalu sesek. Dia selalu sesek melihat orang lain mendapatkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, sehingga dia tidak akan pernah berbahagia. Dia menyiksa diri dalam kehidupannya. Kemudian orang yang hasad ini ikhwan, apabila dia tidak mampu mengendalikan diri, dia akan melakukan makar-makar. Dia akan melakukan makar-makar bagaimana kemudian rezeki yang diterima saudaranya itu hilang, lenyap. Maka hasad ini perbuatan yang sangat buruk. Dan bahkan sampai bisa menimbulkan dia menolak kebenaran karena hasad. Orang Yahudi menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu disebabkan karena hasad dan min indi anfusihim, hasad yang ada dalam diri mereka. Ikhwatibillah, poin yang kedua tadi, dan Allah razaqana. Allah khalaqana wa razaqana. Kemudian walam yathrukna hamalan. Dan Allah tidak menjadikan kehidupan kita ini dibiarkan sia-sia. Karena ini jelas-jelas bertentangan dengan nama dan sifat Allah Al-Hakim. Apa artinya? Zat yang maha bijaksana. Yang Al-Hakim memiliki makna Dzul Hikmah Al-Balighah. Pemilik hikmah yang sempurna. Sehingga orang yang mereka menganggap hidupnya sia-sia tanpa tujuan, maka dia telah menganggap Allah itu tidak hikmah dalam menciptakan. Allah tidak memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang tujuan penciptaan manusia, dan Allah telah menepis dan mengarahkan manusia jangan pernah punya anggapan Allah Subhanahu wa taala berbuat sia-sia dengan penciptaan yang ada. Apa kata Allah? Ayahsabul insanu ayutraka suda. Dalam surat apa ini, kawan? Ayahsabul insanu ayutraka suda. Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Ayahsabul insanu ayutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia begitu saja? Jadi hidup tanpa tujuan, mati begitu saja, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dalam ayat yang lain pula Allah katakan, ayahsabul insanu am hasibatum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'alallah. Am hasibatum, apakah kalian menyangka anna khalaqnakum abatha, kami ciptakan kalian dengan sia-sia. Lam yu'mar wa lam yunha, kata para ulama, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada tujuan penciptaannya, dibiarkan begitu saja, tidak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa khasbatum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian sangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya jangan ada seorang pun yang menyangka tentang kehidupan dia kalau dia diciptakan sia-sia tanpa tujuan. Dan jangan sampai ada orang yang menyangka kalau dia dibiarkan begitu mati tanpa dibangkitkan dan tanpa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita siap-siap untuk menghadapi hari ketika kita dikembalikan menghadap Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan balas dengan sempurna dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah. Lihat ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan jelas bahwa hakikat kehidupan kita dengan tujuan yang jelas itu dalam rangka kita menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka manusia mereka mengabdi. Bagaimana manusia menjadikan dirinya hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang betul-betul memperhatikan tentang batasan-batasan Allah. Ini adalah tujuan kehidupan yang Allah terangkan kepada kita. sehingga bukan hanya untuk makan dan minum, bukan hanya untuk kita bermain-main menghabiskan waktu, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua dunia dan seisinya ini untuk manusia dalam rangka dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang di bumi ini. Sehingga semuanya dunia seisinya Allah peruntukkan untuk manusia. Untuk dipakai apa? Agar mereka gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya alangkah sangat indahnya kehidupan seorang mukmin. Dia menikmati semua yang Allah telah adakan untuknya, kecuali yang Allah larang, yang kemudian dia gunakan semuanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi manusia disesatkan oleh syaitan, dibuat manusia lupa oleh syaitan. Istahwada alaihimu syaitanu fansahum dzikrallah. Syaitan menguasai manusia, lalu manusia dibuat lalai oleh syaitan dari mengingat Allah, sehingga yang seharusnya dunia dan sisinya dia gunakan untuk mengabdi kepada Allah, maka kemudian terbalik. Dia justru menjadi budak-budaknya dunia. Bukan dunia dia pegang untuk berkhidmat, mengabdi kepada Allah, akan tapi manusia telah berubah menjadi budak-budaknya dunia. Sehingga dia menyembah dunia. Bukan dunia dia pegang untuk menyembah Allah. Ini yang diingatkan para ulama, semisal Al-Imam Ibnul Qayyim. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia seisinya untuk manusia agar dipakai beribadah kepada Allah, akan tapi justru manusia lupa kepada Allah dan dia kemudian bahkan diperbudak oleh dunia itu sendiri. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yathrukna hamalan. Yang keempat, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Dan ini merupakan kenikmatan khusus. Merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nikmat di atas semua kenikmatan yang ada. Karena rasul ini datang untuk menuntun manusia ke jalan hidayah sampai dia ke surga dan menghadap Allah. Oleh karena itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedatangan rasul itu sebuah kenikmatan khusus. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan. Benar-benar Allah telah berikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus seorang rasul. Dan ini dirasakan oleh para penduduk Madinah ketika kehadiran Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih bersinar, terang, sebagaimana hari ketika datangnya Nabi ke Madinah. Dan sebagaimana pula tidak ada hari yang lebih gelap, sebagaimana hari ketika wafatnya Rasulullah SAW. Karena mereka betul-betul menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran Nabi dengan fungsinya itu kenikmatan yang sangat besar, sehingga kehilangan Nabi pun merupakan musibah yang paling besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah utus Nabi ke tengah-tengah kita dalam rangka untuk liukhrijannas minadzulumati ilan nur. Dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari segala macam bentuk kegelapan kepada cahaya. Ini tentang keberadaan diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. bal arsala ilana rasulan. Kemudian yang kelima, man ata'ahu dakhalal jannah wa man atawa man asau dakhalan nar. Ini prinsip yang kelima dalam bab ini, dalam poin ini, barang siapa yang mentaati Rasul Allah masukkan surga, barang siapa mendurakai Rasul Allah masukkan ke neraka, sehingga kehadiran Rasul merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan menjadi hamba yang taat atau menjadi hamba yang maksiat? Kemudian beliau menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Ini diantara keistimewaan rasul, Rasulullah SAW dan umat Muhammad. Rasulullah SAW akan Allah jadikan saksi atas semua umat, umat beliau, umat Muhammad, dan umat-umat sebelumnya. Allah jadikan Muhammad dan umatnya menjadi utusan, menjadi saksi. Nabiullah Nuh ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, hal balaghta, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Kata Nuh, sudah ya Allah. Kemudian Allah tanya kepada umatnya Nuh, ya ummatan Nuh, hal balaghakum Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan kepada kalian risalah? Maka kata mereka, ya Rab, majina ahadun, tidak ada seorang pun yang datang ke tengah-tengah kami. Maka kemudian Allah tanya kepada Nuh, ya Nuh, umatmu mengingkari, siapa saksi yang akan engkau jadikan saksi untuk anda? Maka kata Nabiullah Nuh, Muhammad wa ummatu, Muhammad dan umatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW dan umatnya bersaksi atas kerasulan Nuh AS. Sehingga ini merupakan kenikmatan yang sangat besar atau keutamaan yang Allah berikan para Rasulullah dan umat Muhammad SAW. Syahidan alaikum. Dan di hari kiamat kelak, ikhwani billah, setiap kita tidak akan bisa mengingkari setiap perbuatan kita, karena akan berdiri para saksi, yauma yaqumul ashhad, pada hari akan berdiri para saksi, dan saksinya itu mengerikan semuanya. Saksinya enggak bisa diingkari. Saksi pertama Allah Subhanahu wa taala, saksi kedua adalah rasul, saksi yang ketiga bumi yang kita injak, saksi yang keempat anggota badan kita sendiri. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Rasul menjadi saksi, syahidan alaikum. Kemudian malaikat, ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Malaikat mencatat semua yang menjadi pembicaraan dan perbuatan manusia. Yang keempat, bumi akan berbicara tentang apa yang dilakukan manusia di atasnya. Yauma tuhadditsu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan kabar-kabarnya. Ya Rob, si fulan hari ini jam sekian di tempat ini dia melakukan perbuatan ini. Bumi akan berbicara di hadapan Allah. Dan yang kelima, anggota tubuh kita sendiri akan menjadi saksi. Wa yashadu sam'uhum wa absaruhum, wa julutuhum bima kanu ya'malun, akan bersaksi telinga, mata, dan kulit-kulit mereka terhadap perbuatan mereka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, sampai mereka protes, wahai kulit, kenapa Anda bersaksi untuk kami, untuk kita? Maka berkata kulit, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah lah yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, dan Allah yang telah menciptakan pada kali yang pertama, dan Allah akan, dan kita akan dihimpun menghadap Allah semuanya. Wa ma kuntum tastatiruna ayashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan kalian tidak akan pernah bisa sembunyi dari persaksian telinga-telinga kalian, mata-mata kalian, kulit-kulit kalian. Kalian tidak akan pernah bisa bersembunyi di persaksian mereka semuanya. Yauma yaqumul ashhad, hari ketika bersaksi para saksi, sungguh sangat dahsyat perkaranya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul menjadi saksi atas kalian. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Nabiullah Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun bermaksiat dan durhaka kepada Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa fir'aunu, maksiat kepada Musa, Fir'aun bermaksiat. Maksiat di sini adalah maksiat dalam bentuk kekafiran, mendustakan, menentang apa yang dibawa Nabiullah Musa, sehingga maksiat dalam pengertian kufur, yang mengeluarkan mereka, yang membuat mereka kafir-kafir, yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat setiap orang yang mereka mendustakan atau mengingkari nabi yang datang adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Allah ikhwan, bahwa setiap pendustaan kepada nabi akan berakhir dengan azab. Dan itu semuanya adalah akibat kemaksiatan mereka. Wa kullan akhadnahu bidzambih. Dan setiap yang diazab oleh Allah itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Minhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadat usayha, wa minhum man khasabna bil arda, wa minhum man akhraqna. Setiap mereka kami azab disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu yang menghancurkan mereka. Di antara mereka ada yang kami kirim suara yang memekakkan telinga dan membuat copotnya jantung-jantung mereka. Di antara mereka ada yang kami kirim, ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Itu semuanya kami azab disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dan telah mendustakan kaum Nuh, ashabur rasi, dan kaum Tsamud. Demikian pula kaum Ad. Dan demikian pula Fir'aun. Wa ikhwatu Lut. Dan juga saudaranya Lut, ini kaumnya Lut. Wa ashabul Aikati wa kaumu Tuba. Demikian pula ashabul Aikah dan kaum Tuba. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Setiap mereka mendustakan rasul yang kami utus, maka kami timpakan azab kepada mereka. Allah azab setiap umat disebabkan karena pendurakaan dan penentangan mereka kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan bahwasanya datangnya rasul merupakan batu ujian bagi manusia, apakah mereka itu akan taat atau mereka akan maksiat. Di dunia Allah akan timpakan pada mereka azab ketika mereka mendurakai rasul, dan di akhirat pula mereka akan diancam dengan jahanam. Maka man ata'ahu dakhala jannah wa man asau dakhala nar. Demikian, ini poin yang pertama dari salah satu masail belum mengingatkan tentang diutusnya Rasul setelah menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, annallaha la yardha ayusraka fi ibadati la yusraka ma'u fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seandainya Allah disekutukan dalam ibadahnya, sekalipun yang dijadikan sekutu itu adalah malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menegaskan pada poin yang kedua ini tentang pelajaran penting yang harus benar-benar difahami setiap muslim tentang wajibnya bertauhid dan bara'ah dari kesyirikan. Oleh karena itulah, lihat ya ikhwati billah, para ulama ketika menerangkan tentang hakikat dinul Islam, bagaimana ketika para ulama menerangkan hakikat dinul Islam ya ikhwan, al-islamu huwa, bagaimana kemarin, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli, yang nanti insya Allah akan kita pelajari pada in as'al aslu thani marifatu dinil Islam bil adillah. Alhamdulillah, Islam itu adalah berserah diri totalitas kepada Allah di atas tauhid, lalu dia tundukkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak, dan dia berlepas diri dari segala syirik dan para pelakunya. Inilah hakikat Islam. Setelah beliau menerangkan pada poin yang pertama kewajiban mentaati Rasul, dan itulah al-inqiyadu bita'ah, yaitu bagaimana seorang itu betul-betul dicetak untuk benar-benar taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul itu mutlak. Apa artinya mutlak, ikhwan? Taat kepada Rasul itu mutlak. Artinya apa taat mutlak? Hah? Taat kepada Rasul itu mutlak. Apa artinya? Hah? Ya maksudnya keharusan bagaimana? Ya, taat kepada Rasul itu tidak boleh dibantah dan dihalangi dengan apapun. Mutlak lepas. Sebuah keharusan yang tidak bisa dipalingkan oleh apapun. Itu ketaatan kepada Rasul. Allah perintahkan kita untuk mentaati dengan cara mutlak. Sehingga apabila telah datang perintah dari Rasul SAW, maka tidak boleh ada penyanggah-penyanggah yang berakibat membatalkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lain dengan ketaatan kepada selain Allah dan Rasul. Sifatnya adalah muqayyad. Sifatnya adalah yaitu terikat, tidak mutlak. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita taat kepada ulil amri, maka tidak disertai dengan wa'ati'u. Tatkala Allah memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, pakai wa'ati'u. Ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wa'ulil amri minkum. Para ulama memberikan penjelasan, maksudnya keberadaan kalimat ati'u kepada Allah dan ati'u kepada Rasul dan tidak adanya ati'u kepada ulil amri, bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, Enggak boleh ada pemaling-pemaling yang bisa memalingkan Anda tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Akal, hawa nafsu, kesepakatan masyarakat, adat istiadat, warisan kakek moyang, semuanya tidak boleh membatalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika Allah memerintahkan kita taat kepada ulil amri, maka taat kepada ulil amri itu muqayyad. Tidak pakai ati'u. Artinya muqayyad. Yaitu bersyarat selama ketaatan kepada ulil amri itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka baru dia diperbolehkan mentaati ulil amri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seandainya Allah disekutukan dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Ini adalah pelajaran tauhid dan pelajaran baroknya kita dari kesyirikan. Tauhid, apa itu tauhid ikhwan? Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Apa maksudnya mengesahkan Allah? Gimana? Beribadah. Apa maksudnya mengesahkan Allah bagaimana? Apa artinya? Maksudnya bagaimana? Beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Tauhid. Apa itu tauhid ikhwan? Ifradullah bil ibadah, apa maksudnya? Betul. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, tapi maksudnya apa kalimat itu? Apa? Ifradullah bil ibadah, benar. Apa maksudnya kalimat ini? Apa ikhwan? Hah? Apa maksudnya ifradullah bil ibadah? Maksudnya tunggal bagaimana? Satu-satunya. Maksudnya satu-satunya? Iya. Ifradullah itu menunggalkan ibadah hanya untuk Allah. Artinya tidak ada pemalingan ibadah kepada siapapun. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Oleh karena itulah, dalam perkadam tauhid ini, tidak akan terwujud tauhid kecuali terkumpul dua rukun yang sangat besar. Apa itu, ikhwan? Iya, an-nafy wal isbat. Selama tidak terkumpul dua rukun ini tidak akan terwujud tauhid. Tauhid hanya terwujud apabila terkumpul an-nafy wal isbat. Kenapa? Kenapa? Tidak akan terwujud tauhid kecuali terkumpulnya an-nafy wal isbat. Kenapa? Hah? Gimana? Iya. Terus? Tadi apa tauhid ikhwan? Apa tadi tauhid? Ifradullah bil ibadah, ifradullah menyendirikan untuk Allah atau menunggalkan Allah. Tidak akan terwujud penunggalan ini kecuali terkumpulnya an-nafy wal isbat. Peniadaan, penolakan, dan penetapan. Ditolak totalitas yang lainnya, kemudian tetapkan Allah satu-satunya. Maka tinggallah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan persembahan, kecuali hanya Allah. Dengan demikian Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan penghambaan dari para hamba. Maka yang namanya syirik itu adalah sarful ibadah li ghairillah. memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Siapapun yang dia palingkan ibadah kepadanya. Sehingga syirik itu bukan hanya beribadah kepada berhala patung. Bukan hanya beribadah kepada pohon dan kayu atau batu. Tapi syirik itu adalah syarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT. Apakah yang dia berikan ibadah itu malaikat sekalipun, atau nabi, atau wali, atau kuburan, atau batu, atau apapun, maka apabila dipalingkan ibadah ini kepada selain Allah, siapapun yang diberikan ibadah itu, maka ini merupakan perbuatan syirik. Oleh karena itulah, Syekh mengatakan, Inna Allah la yarda ayusraka ma'ahu fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Allah tidak ridha kalau disekutukan dalam ibadahnya, baik yang diberikan ibadah itu adalah malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus oleh Allah. Siapapun yang dipalingkan kepadanya ibadah, itu namanya musyrik, namanya syirik. Walaupun itu malaikat, walaupun itu wali. InsyaAllah nanti akan dipelajari lebih jelas dalam kitab Kasus Syubhat. Yang sebagian orang punya syubhat yang namanya syirik itu, kalau dia menyembah batu atau patung atau pohon. Adapun kalau dia menghadapkan diri kepada wali atau orang soleh, maka ini bukan musyrik, tapi ini pengagunganku kepada mereka. Maka ini adalah kerancuan yang tidak mereka fahami berkaitan dengan hakikat tauhid. InsyaAllah dipelajari pada pelajaran kasus syubhat. Maka ini prinsip yang kedua. Ketahuilah, apabila Anda telah masuk dalam kerangka besar ketaatan kepada Rasul, yaitu masuk dalam agama Anda untuk mentaati Rasul, ketahuilah ada pelajaran yang paling inti dari semua pelajaran Rasul itu. Pelajaran yang paling inti ini adalah tauhid. Pelajaran yang tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan. Pelajaran yang tidak boleh diremehkan. Pelajaran yang tidak boleh orang dia sampai tidak faham. Karena ini merupakan inti daripada agama dia. Yang rusaknya tauhid, maka rusaknya semuanya. Tetapi rusaknya yang lainnya belum tentu merusakkan tauhid. Tapi rusaknya tauhid akan merusak semua yang lainnya. Oleh karena itulah ini pelajaran yang sangat penting untuk difahami. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid, beliau terangkan dalam Al-Qawaidul Arba. Beliau terangkan dalam Al-Qawaidul Arba. Dan ini pernah juga didaurahkan. Siapa yang ingat pelajaran tentang Al-Qawaidul Arba? Ada yang ingat? Bagaimana kandungan pelajaran Al-Qawaidul Arba? Ada yang ingat gak, Ikhwan? Bagaimana? Ya, terus? Ya, yang kedua? Ya, bagaimana hakikatnya? Apa bentuk hakikat syiriknya apa? Alias bentuk syirik mereka dalam wujud menjadikan perantara atau bertawasul atau mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Terus yang ketiga, iya, Syirik itu adalah memberikan ibadah kepada selain Allah siapapun yang dituju dan tidak dibeda-bedakan. Kalau menyembah matahari baru namanya musyrik. Kalau menyembah bulan, bintang, kuburan, batu baru namanya musyrik. Tapi kalau menyembah malaikat, nabi namanya bukan musyrik, enggak dibeda-bedakan. Siapapun yang disembah adalah mereka menjadikan dia musyrik. Terus iya, penjelasan tentang syiriknya orang sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang dulu. Maka empat kaidah ini sungguh beliau ingin mengajarkan kepada kita hakikat tauhid yang harus kita wujudkan. Ketahuilah kata beliau, yang pertama, kalau orang sekedar hanya mengakui tentang Allah, Allah sang pencipta yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya, kalau hanya sebatas ini keyakinannya, kemudian belum dia memberikan totalitas ibadah kepada Allah, dan belum dia berpaling dari semua sesembahan selain Allah, maka keyakinan demikian belum memasukkan ke dalam Islam, dan belum menjadikan dia ahli tauhid. Karena ini keyakinan musyrikin di zaman Nabi seperti itu. Mereka telah memiliki keyakinan tentang Allah, tapi mereka dikatakan kafir musyrik, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, yang beliau ingin angkat, jelaskan kepada kita, fahamilah, bahwa musyriknya orang musyrik di zaman Nabi, sampai mereka kemudian dikatakan kafir, itu bukan karena mereka tidak beribadah kepada Allah, bahkan mereka punya ibadah kepada Allah. Selain punya keyakinan-keyakinan kepada Allah, mereka juga punya ibadah kepada Allah. Akan tapi kenapa mereka itu kok dikatakan musyrik dan ibadahnya tidak dianggap? Dan apa hakikat kesyirikan mereka? Hakikat syirik mereka itu bukan karena meyakini yang mereka sembah Lata dan Uzza itu seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, enggak. Akan tapi semata-mata yang mereka sembah itu ibaratnya hanya Tuhan-Tuhan kecil yang dia jadikan perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan-sesembahan kecil, perantara-perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Dan ini sesungguhnya persis dengan perbuatan orang musyrik di zaman kita. Yang mereka datang ke kuburan, kemudian mereka berharap kepada para wali penghuni kubur, karena diyakini para wali ini orang yang dekat dengan Allah, lalu mereka ingin bertawasul berperantara dengan wali ini, agar dia bisa pun terangkat dekat kepada Allah, hajatnya diterima oleh Allah, melalui perantara wali ini. Maka ini perbuatan yang persis dengan perbuatannya orang musyrik Quraisy. Kemudian yang ketiga, beliau ingin menepis keraguan. Jangan sampai ada orang punya gambaran musyrik di zaman Nabi yang diperangi Nabi itu hanya orang-orang yang menyembah batu dan kuburan. Oh enggak. Di zaman Nabi ada penyembah Nabi, ada penyembah malaikat, ada penyembah jin, ada penyembah selain juga kuburan, batu, pohon. Tetapi mereka semuanya masuk dalam satu nama, yaitu musyrikin. Dan mereka semuanya diperangi oleh Nabi tanpa membeda-bedakan. Apakah mereka itu penyembah malaikat atau penyembah Nabi, atau penyembah wali atau penyembah batu. Maka semuanya adalah musyrikin. Maka ini poin-poin yang beliau ajarkan untuk mengantarkan orang faham tentang hakikat tauhid, yang jangan sampai mereka kabur dalam permasalahan ini. Ketahuilah ikhwan fillah, perbuatan yang paling tidak diridai oleh Allah adalah perbuatan asyirku billah. Sehingga beliau katakan, innallaha la yaghfiru ayusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innahu man man yusyrik billah faqad harrama alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan Dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain syirik. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya Allah memperingatkan tentang perbuatan syirik. Yang dinamai dalam Al-Quran dengan a'zamu dhulum. Kedzaliman yang paling zalim. Inna syirka la dhulmun azim. Dan diterangkan dalam hadis Nabi sebagai a'zamu dhunub. Akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Ini adalah ungkapan-ungkapan Nabi yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sehingga kejahatan yang paling besar adalah kejahatan karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang tidak difahami oleh umat ini sebagian besarnya. Para pemberantas kejahatan tidak memasukkan syirik sebagai kejahatan yang paling besar. Ini keliru. Kalau dia ahli tauhid, maka syirik adalah kejahatan yang paling besar. Rasulullah SAW tidak pernah bisa tenang hatinya ketika masih didengar ada yang masih menyekutukan Allah SWT. Sehingga dakwah tauhid itu dari awal tumbuhnya Islam sampai ketika telah kokohnya daulah Islam, maka syirik, tauhid dan syirik tidak pernah berhenti dalam dakwahnya Nabi. Diterangkan di antaranya dimuat juga dalam kitab Situ Duror bagaimana Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani membawakan riwayat tentang adanya Dhul Khulasah, rumah ibadah di mana di situ Allah disekutukan dengan yakni berhala. Maka ketika Rasulullah SAW masih mendengar adanya tempat yang Allah disekutukan, Allah mengutus Jarir bin Abdillah untuk menghancurkan kesyirikan tersebut. Lalu berangkatlah 150 pasukan berkuda disertai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keteguhannya untuk menjalankan misi ini. Ikhwani billah, ketika Nabi mengutus Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan dengan ungkapan ala turihuni anzil khalasah. Ya Jarir, mau enggak engkau melegakan hatiku dengan berkaitan dengan keberadaan Dhul Khulasah? Maukah engkau melegakan hatiku, mengistirahatkan hatiku dengan adanya Dhul Khulasah? Kemudian berangkatlah pasukan ini. Singkat cerita, pasukan ini sukses untuk menghancurkan Dhul Khulasah. Kemudian Jarir bin Abdillah mengutus seorang namanya Abi Artah untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Sampai di depan Nabi, setelah menyampaikan kabar, Nabi mendoakan keberkahan kepada utusan ini sampai 5 kali. Perhatikan ikhwan, perhatian yang pertama berkaitan dengan kondisi hati Nabi. Yang Nabi tidak bisa tidur ibaratnya, dibuat gelisah. Sehingga Nabi ingin ditenangkan hatinya dengan dihancurkannya Dhul Khulasah. Tanyakan kepada aktivis-aktivis dakwah dan kepada para pembaru pada gerakan-gerakan dakwah yang ingin meninggikan Islam dan memuliakan kaum muslimin, sejauh mana kegelisahan hati mereka berkaitan dengan keberadaan syirik yang ada? Ataukah bahkan mereka tidak pernah gelisah dengan keberadaan syirik? Yang mereka gelisahkan adalah ketika belum mendapatkan kursi di pemerintahan. Ketika mereka belum mendapatkan jabatan tertentu. Sehingga mereka gelisah sampai bagaimana caranya bisa mendapatkannya. Tapi keberadaan syirik tidak pernah membuat hati mereka gelisah. Bandingkan dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di mana kelegaan hati mereka dibandingkan dengan kelegaan hati Nabi ketika mendengar telah hancurnya Dhul Khulasah sampai mendoakan 5 kali. Ini menunjukkan kelegaan yang sangat luar biasa. Dan tanyakan kepada para aktivis dakwah dan para dai-dai yang mereka berdakwah di mimbar-mimbar dan di tempat-tempat yang mereka lakukan, ada enggak kelegaan mereka kepada para da'i yang mengajarkan tauhid, memberantas syirik, ataukah bahkan hati mereka sesek dengan keberadaan da'i-da'i yang justru menjelaskan hakikat syirik dan menjauhkan tauhid, menjelaskan hakikat syirik dan tauhid dalam rangka tegaknya tauhid dan dalam rangka tegaknya ini hancurnya syirik. Apakah justru mereka merasa sempak susek hatinya, merasa benci dan merasa sesek hatinya dengan adanya da'i yang betul-betul mereka gencar untuk menerangkan tauhid, memberantas syirik? Maka bandingkan dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sesungguhnya kesyirikan adalah malapetaka besar bagi umat ini. Allah tidak akan pernah menolong umat ini kecuali dengan tauhid. Orang-orang yang mereka merindukan tegaknya khilafah, dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayatnya yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinannahum dinahum alladhir tadalahum wala yubattilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Pertama, kekhilafan yang akan Allah berikan sebagaimana Allah telah berikan kekhilafan pada orang sebelum mereka. Yang kedua, keteguhan agama yang Allah ridha dengan agama itu. Yang ketiga, digantikan rasa takut dengan rasa aman. Apa syarat mutlak yang harus dipenuhi? Ya budunani la yusriku nabi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali. Ini adalah syarat mutlak Allah akan memberikan pertolongan kepada umat, yaitu kaum mukminin, dengan tauhid dan syirik yang mereka tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka jangan mimpi mendapatkan pertolongan Allah dengan sebenarnya, seandainya tidak pernah ada upaya untuk memurnikan hak Allah dalam bentuk tauhid dan membersihkan kesyirikan ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sungguh untuk urusan tauhid inilah Allah ciptakan kita semuanya. Untuk urusan tauhid inilah Allah utus para rasul Allah ke tengah-tengah manusia. Untuk urusan tauhid inilah Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk urusan tauhid inilah Allah syariatkan jihad, menghunus pedang, meneteskan darah, membunuh manusia. Untuk urusan tauhid ini. Sehingga ini perkara yang sangat besar. Bagaimana kemudian diremehkan perkaranya oleh sebagian kaum muslimin. Waktu kita habis jam 2:30. Kita cukupkan sampai sekian. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Besok insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa difahami. Dan Allah memberikan manfaat dari apa yang telah kita baca bersama-sama. Dari pembahasan yang ada dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah. Demikianlah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, menjadikan ilmu yang manfaat dan memberikan taufik kepada kita hingga akhir hayat kehidupan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.